Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa sanaul jamil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama amma ba'd. Segala puja, puji serta syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini sejenak setelah kita melakukan ibadah kita yaitu salat asar sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk sedikit duduk di sini membahas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena majlis yang seperti ini dan majlis-majlis yang semisalnya, majlis di mana dibahas di situ kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik majlis. Karena majlis tersebut adalah majlis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ada di dalam majlis tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu fima bainahum, yang mana mereka menyebutkan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya satu sama lainnya. Illa nazalat alaihim rahmah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka rahmatnya. Ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada mereka rahmat dari sisinya. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, melainkan akan turun kepada mereka itu sebuah ketenangan dan mereka akan dihujani oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahum fiman indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa dzakarahum, menyebutkan mereka pada sisi makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis ilmu ini kita menyebutkan di dalamnya adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti majlis-majlis yang lainnya dari majlis-majlis dunia selain majlis ilmu syar'i yang disebutkan di sana adalah perkataan-perkataan manusia saja. Dan satu hal lagi yang harus kita ketahui, sesungguhnya untuk bisa kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu hanyalah dengan ilmu. Tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mempelajari ilmu syar'i ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berilmu yang memahami agamanya atas orang-orang yang tidak berilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala lebihkan orang yang berilmu dari orang yang tidak berilmu. Karena ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang paling taat, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Karena apa? Karena mereka adalah berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama." Sesungguhnya, sungguh orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka majlis ilmu adalah majlis yang paling mulia di muka bumi ini di antara majlis-majlis yang lainnya, karena di dalamnya disebutkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada kita, yang membawa sebuah petunjuk, petunjuk yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Masyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, pada sore hari ini sampailah kita kepada pembahasan yang berjudul Bainad Du'a'i wal Qadar, yaitu antara doa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ini akan membahas sangkut pautnya doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menyikapi takdir yang benar. Di sini penulis memulai dengan tulisannya, wahahuna su'alun masyhurun wahwa. Ada sebuah ungkapan, ada sebuah pertanyaan yang masyhur. Dia adalah, anna al-mad'uwa bihi in kana qad kudira lam yakun buddun min wuku'ihi da'a bihi al-abdu aw lam yad'u wa in lam yakun qad kudira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alah. Sesungguhnya hajat kita atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala andai kata hajat tersebut atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terjadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terjadi. Sama saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berdoa atau tidak berdoa, maka dia pasti terjadi. Maka ini adalah ungkapannya. Maka dengan ungkapan ini, fadhanna ta'ifatun sahha hadha su'al. Maka suatu kaum atau satu golongan menyangka bahwasanya ungkapan dan yang pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan atau ungkapan yang benar. Fatarokat ad-du'a wa qalat la fa'idata fi. Maka mereka pun meninggalkan doa dan mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin mereka meyakini doa bermanfaat? Karena mereka telah meyakini ungkapan yang di atas tadi. Bahwasanya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terjadi. Kita meminta ataupun tidak meminta kepada Allah. Dan andai kata tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka tidak akan terjadi kita meminta ataupun kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segolongan orang menyangka ungkapan ini adalah ungkapan yang benar. Kemudian mereka pun mengatakan tidak ada gunanya kita berdoa. Karena yang ditakdirkan Allah pasti terjadi, yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak terjadi. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Nah. Wa haula'i ma'farti jahlihim wa dalalihim mutanaqiduna fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab. Maka pemahaman mereka yang bodoh ini atau kesalahan mereka dalam memahami di sini adalah kesalahan yang menyebabkan pembatalan segala bentuk usaha. Atau segala bentuk sebab. Bahkan kita diperintahkan di dalam agama kita untuk melakukan sebab. Untuk masuk ke dalam surga kita harus beramal. Untuk terjauh dari neraka kita harus meninggalkan maksiat. Untuk mendapatkan harta kita diperintahkan untuk berusaha. Maka pemahaman yang seperti ini pemahamannya dapat membatalkan segala bentuk asbab. Fayuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada mereka, kepada orang yang memahami hal ini dengan pemahaman yang tadi, in kana syaba'u wa rayyu qad qudira laka falabudda min wuqu'ihima. Akalta aw lam ta'kul wa illam yuqaddara lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Maka ditanyakan kepada mereka, andai kata kenyang atau lepasnya dahaga kita itu telah ditakdirkan kepada kita, falabudda min wuqu'iha, maka itu pasti terjadi, kita makan ataupun kita tidak makan. Maka andai kata dia tidak ditakdirkan bagi kita, kita itu kenyang atau kita itu hilang dahaganya, kita minum ataupun tidak minum. Wa in kana al-waladu qad qudira laka fala budda minhu wuti'ta zawjah aw al-amah aw lam tuta. Atau bahwasanya andai kata anak itu sudah ditakdirkan kepadamu, maka dia akan ada walaupun engkau berhubungan dengan istrimu atau tidak berhubungan dengan istrimu. Dan andai kata tidak, wa in lam yuqaddar lam yakun, dan andai kata tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi anak itu. Fala hajata ila tazawuji wa tasarri wa humma jarra. Maka andai kata seperti ini pemahamannya, maka tidak butuh lagi orang makan, tidak butuh lagi orang minum, dan tidak butuh lagi orang menikah. Andai kata kita hanya menyadarkan kepada takdir tersebut. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adamiyun? Maka adakah orang yang berakal yang mengatakan hal seperti ini? Tentunya tidak ada. Karena orang yang berakal akan mengatakan, andai kata dia ingin kenyang, dia harus makan. Andai kata dia ingin lepas dahaganya, dia harus minum. Andai kata ingin dia mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha. Kemudian penulis melanjutkan, balil hayawanu wal albahimu mafturun ala mubasharatil asbab allati biha aqwamuhu wa hayatuhu. Bahkan hewan pun untuk menjalankan keberlangsungan kehidupannya, hewan pun harus mengambil sebab. Harimau dia berburu, dan setiap hewan dia berjalan di muka bumi ini untuk mencari penghidupannya. Fal hayawanatu a'qalu wa afhamu min haula'i alladhina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Maka dari sini hewan tentunya lebih cerdas daripada orang-orang yang hanya menyandarkan dirinya kepada takdir sesuai dengan ungkapan mereka di awal tadi. Karena hewan mencari sebab. Kemudian penulis melanjutkan, wa takayasa ba'duhum wa qala, dan sebagian mereka yang mempunyai pendapat seperti ini yang di atas tadi mengatakan, tentu dengan kebodohan mereka mengatakan, al-istighalu bid-du'ai min babi ta'abudi mah min babi ta'abudil mahdi yusibu Allahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan doa itu hanyalah sebuah ibadah saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala balas ibadah tersebut bagi orang yang berdoa tadi tanpa ada ta'thir, tanpa ada efek dari doa tersebut terhadap apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada pengaruhnya. Wala farqa 'inda hadzal mutakayis bainad du'a wa bainal imsaki anil wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisani fi ta'siri fi husulil matlub. Maka golongan ini dia mengatakan beranggapan tidak ada bedanya bagi mereka antara doa ataupun orang yang tidak berdoa, antara orang yang berdoa ataupun orang yang tidak berdoa, maka doa tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap apa yang kita inginkan, kita mohonkan kepada Allah. Wartibatu du'a indahum bihi kartibati sukuti wala farq. Maka doa itu sama diam itu bagi orang ini sama saja, tidak ada pengaruhnya. Wa qala ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Maka berkata kelompok atau golongan yang lain, yang golongan ini lebih sombong lagi dari orang tadi. Mereka mengatakan, balid du'a'u 'alamatun mujarradatun nasabahu Allah Subhanahu amaratan 'ala qada'il hajah. Bahwasanya doa itu, kata mereka, hanya sebuah pertanda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi permohonan seorang hamba. Famata wafaqallahu al-'abda lidu'a'i kana dhalika 'alamatan lahu wa ammaratan 'ala anna hajatahu qad qudiya. Dan andai kata seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan untuk memenuhi hajat di dia atau kebutuhannya. Orang ini, kelompok ini mengatakan doa itu hanyalah tanda saja, tidak ada pengaruhnya dengan apa yang kita mohonkan. Wa hadza kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zamani syita fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu matar ala annahu yumtir. Ini sebagaimana kata mereka seperti awan hitam pada musim hujan, maka itu adalah tanda akan turun hujan. Maka tidak ada pengaruhnya doa itu, hanya sebagai tanda saja. Maka kelompok ini mengatakan hal tersebut. Maka bagi orang-orang yang seperti ini, bagi mereka tidak ada pengaruhnya ketaatan dan pahala, dan tidak ada pengaruhnya kekufuran dengan maksiat, dan juga maksiat dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan itu semua hanyalah tanda-tanda saja. Karena mereka tidak meyakini pengaruh dari sebuah perbuatan, asbab. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini dengan pendapat-pendapat mereka ini, mereka telah menyelisihi akal sehat. Mereka telah menyelisihi akal sehat. Dan juga menyelisihi syariat. Dan juga mereka menyelisihi al-fitrah. Dan juga pendapat mereka ini menyelisihi setiap orang yang berakal. Karena orang berakal akan mengatakan adanya sebab, adanya akibat. Maka ini adalah pendapat yang batil. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang batil. Tidak benar adanya. Karena setiap sebab ada akibatnya. Wasoab, kemudian penulis mengatakan yang benar adalah annaha huna qisman salisan. Di sini ada bahagian yang tertinggal dia dari ungkapan orang tadi. Ghairu ma dzakarahu sa'il, yang tidak disebutkan oleh mereka. Wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbabin. Sesungguhnya takdir itu ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebabnya. Karena setiap takdir tersebut ada sebabnya. Wa min asbabihi du'a. Dan sebab takdir tersebut diantaranya adalah doa. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebab takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Falam yuqaddar mujarradan an sababih, maka takdir itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas dengan sebabnya, tidak ada sebab akibatnya. Walakin quddira bisababih, akan tapi takdir tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqdur, maka ketika seorang hamba mendatangi sebab tersebut, maka tetaplah takdir kepadanya. Wa mata lam ya'ti bisababi intafal maqdur, andai kata dia tidak mendatangi sebab tersebut, maka tidak terjadilah takdir tersebut. Wa hadza kama quddira syaba' wa rayyu bil akli wa syurb, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita kenyang, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita hilangnya dahaga dengan kita makan dan dan minum. Wa qaddiral waladu bil wath, dan ditakdirkan adanya anak dengan hubungan suami istri. Wa qaddiru husulu zar'i bil badr, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hasil panen dengan bercocok tanam. Wa qaddiru khurujun nafsil hayawani bidzabh, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya hilangnya nyawa hewan sembelihan itu dengan kita menyembelihnya. Wa kadzalika qaddiru dukhulul jannati bil a'mali wa dukhulun nari bil a'mal, demikian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya kita masuk surga itu dengan amal yang kita lakukan, dan kita masuk neraka pun dengan amal yang kita lakukan. Ada hubungannya, adakah kaitannya? Tidak terlepas begitu saja. Wa hadzal qismu huwal haq, maka inilah yang benar. Wa hadzal ladzi hurimahu as-sa'il wa lam yuwaffaq lahu, maka inilah yang terhalang dari orang-orang, kelompok-kelompok yang yang mengucapkan dan mengutarakan pendapat-pendapatnya di atas tadi. Wa hina idzin, maka andai kata demikian, faddu'a'u min aqwal asbab, doa adalah di antara sebab yang paling kuat datangnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'uwa bihi bid-du'a'i lam yasih an yuqal la fa'idata fi du'a, maka andai kata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, maka tidak benar kalau kita mengatakan bahwasanya doa itu tidak ada faedahnya. Kama la yuqalu la faedata fi akli wa syurbi wa jami'il harakati wal a'mal wa laysa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a'i wa la ablagha fi husulil matlub. Maka sebagaimana andai kata kita mengatakan tidak ada faedahnya kita berdoa, sama saja kita mengatakan bahwasanya tidak ada faedahnya bagi kita makan dan minum dan setiap amal yang kita perbuat. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesuatu yang menjadi sebab yang paling bermanfaat untuk mendatangkan takdir Allah Subhanahu wa taala lebih daripada sebuah doa sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya doa itu adalah sesuatu yang sangat kuat sekali. Karena dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah artinya kita mengakui kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepadanya. Maka doa adalah salah satu sarana atau wasilah yang paling kuat untuk terwujudnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bidzalika sabab wa bidzalika bihadza as-sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat ini yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Umat ini yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling faqih mereka di dalam agama ini. Maka mereka para sahabat adalah orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil sebab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling menyempurnakan doa mereka, syarat-syaratnya dan adab-adab di dalam berdoa tersebut. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'zamu jundihi bihi wa kana yaqulu li ashabihi. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Yang mana ketika dia berdoa tersebut pasukannya bersamanya dan dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, lastum tunsaruna bikasrah, sesungguhnya kalian tidaklah dimenangkan dengan banyaknya jumlah. Wa innama tunsaruna minas sama, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wa kana yaqul, dan dia juga mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a. Tidaklah penting bagiku, kata Umar bin Khattab, dia mengatakan bukanlah sesuatu yang penting bagiku dijawab atau tidak dijawabnya doa tersebut. Akan tapi yang paling terpenting di sini adalah berdoa. Fa idza ulhimtum du'a'a fa innal ijabata ma'ah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kalian untuk bisa berdoa, maka ketahuilah sesungguhnya jawaban dari doa itu ada bersama doa tersebut. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhadha asy-sya'iru hadzal ma'na fa nazamahu fa qala, maka seorang penyair mengambil makna dari doa Umar bin Khattab ini dan dia mengatakan, laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffaika ma awwadtani talaba. Penyair mengatakan, ya Allah, andai kata engkau tidak menginginkan aku mendapatkan apa yang aku mohonkan, maka aku mohonkan dari tanganmu atau dari sisimu yang maha mulia, dari kedua tanganmu yang maha mulia, ma'awwadtani talaba, maka engkau tidak akan memberikanku ilham untuk bisa berdoa, maka engkau tidak akan menunjukiku untuk berdoa. Artinya kita berdoa tersebut juga adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keinginan untuk berdoa, maka ini juga adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ulhimat du'a, barang siapa yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya untuk berdoa, faqad urida bihil ijabah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk menjawab doanya tersebut. Fa innallaha subhanahu yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Andai kata hambaku bertanya tentangku, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah dekat, aku menjawab doa hambaku yang berdoa kepadaku. Wa fi sunan Ibn Majah, di dalam sunan Ibn Majah, min hadithi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka atau marah kepadanya. Fa hadza yadullu ala anna radaahu fi su'alihi wa ta'atihi, ini menandakan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiya rabbu tabaraka wa taala fa kullu khairin fi ridah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kullu bala'in wa ma'siyatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Sebagaimana setiap bala dan musibah itu berada di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala dan dalam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Imam Ahmad fi kitabihi Az-Zuhd, dan Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitabnya, kitab Az-Zuhd, asaran, sebuah asar. Akan tapi ini lebih dekat kepada Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat adalah sebuah ungkapan bisa itu sebuah kisah atau sebuah kata-kata atau sebuah ungkapan yang disebutkan oleh orang-orang Bani Israel zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Bisa saja ungkapan itu benar, bisa saja ungkapan itu salah. Maka ditimbang dengan apa? Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dulu turun kepada mereka juga kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka merubahnya. Maka apa yang mereka katakan bisa saja itu juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang belum mereka rubah. Maka di sini andai kata ada sebuah ungkapan Israiliyat dari Israiliyat, maka ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dia sesuai maka benarlah ia. Andai kata tidak sesuai maka itu adalah sebuah kebatilan. Maka apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini, Anallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan aku. Idza raditu baraktu, andai kata aku ridho kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberkahinya. Walaisa li barakati muntaha, maka tidak ada hujungnya keberkahanku tersebut, tidak ada habisnya keberkahan aku tersebut. Wa idza ghadabtu la'antu, andai kata aku murka kata Allah, maka aku akan melaknat. Wa la'nati tablughu sab'a minal walad, dan laknatku itu sampai kepada 7 keturunan. Nah, ini adalah ungkapan Israiliyat zaman dahulu yang mengungkapkan tentang ridho dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dalal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umam 'ala al ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha 'ala anna taqarrub ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal birri wal ihsani ila khalqihi min azami asbabil jalibati likulli khair. Maka telah menjadi sebuah hal yang bisa kita maklumi baik secara akal atau secara fitrah kita ataupun apa yang telah dilalui oleh umat demi umat dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, bahwasanya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sebab yang sangat kuat yang dapat mendatangkan sebuah kebaikan. Wa addaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr. Adapun kebalikannya adalah sebuah sebab pula yang dapat mendatangkan keburukan. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at naqmatuhu bimisli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Maka tidak ada yang bisa atau yang lebih dari hal-hal yang dapat mendatangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang akan dapat menghalangi azab dari Allah Subhanahu wa taala melebihi apa ketaatan dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan. Wa qad rattaba Allah Subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi 'alal a'mali tartibal jazai 'ala syarr. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat dan juga hal-hal yang dapat mendatangkan keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat dari amal-amal atau perbuatan-perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan dengan syaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebuah kejadian al-ma'lul alal illah dengan alasan terjadinya, wal musabbab ala sabab, dan sesuatu yang sebab ada apa sesuatu akibat ada sebabnya. Maka beginilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tersebut, ada sebab ada akibatnya. Wa hadza fil qur'ani yazidu ala alfi mawdi'. Dan di dalam Al-Qur'an hal-hal yang menerangkan seperti ini, kata penulis di sini, lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal tersebut. Fatarotan yurattibul jazaa'a 'alal hukmil kauni wal amri syar'i 'alal wasfil munasib lahu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan balasan itu terhadap hukmil kauni. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah balasan atau sebuah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah balasan ala hukmil kauni, terhadap hukum kauni, wal amri syar'i, dan perintah Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, alal wasfil munasib lahu, dengan sifat yang cocok dengannya. Artinya, andai kata kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini. Andai kata kita mengamalkan ini, kita akan mendapatkan hal ini. Seperti begitu. Kaqaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka ketika mereka melakukan dan mereka menyombongkan diri melakukan apa-apa yang kami larang kepada mereka, kami katakan kepada mereka, jadilah qiradatan khasiin, jadilah monyet atau kera yang hina. Ini terjadi pada Bani Israel dahulu. Yang mana orang Bani Israel ini orangnya licik. Iya. Pak? Iya. Sebenarnya orang itu dia tidak memancing pada hari Sabtu. Akan tapi bagaimana cara mereka itu ngakal-ngakali perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Bani Israel pada zaman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan memancing pada hari Sabtu. Mereka tidak mancing pada hari Sabtu. Mereka kumpulkan kailnya, dia pasang pada hari Jumat. Hari Sabtu dia enggak mancing. Hari Minggu mereka panen. Yang mana di hari Sabtu itu ada banyak ikannya. Artinya kail itu mereka enggak mancing, tapi pancingnya kan ada di dalam air pada hari Sabtu tersebut. Lihat bagaimana cara mereka mengakal-akali perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita andai kata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengakal-akalinya. Tidak boleh kita mencari-cari solusi agar hal itu dihalalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang suatu larangan kepada kita, jangan diakal-akali. Tidak boleh, haram hukumnya. Dan itu telah terjadi bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berubah mereka menjadi kera. Dan perubahan ini Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan pada Bani Israel saja, akan tapi akan berlalu sampai akhir zaman. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya akan ada nanti, kata Rasulullah SAW, al-khasfu, orang itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Ancaman bagi orang-orang nanti, kata Rasulullah SAW, ada di antara manusia itu nanti akan ditenggelamkan dalam bumi. Warramyu, dan ada nanti di antara umat itu nanti di bumi ini, bukan di akhirat, kita akan terjadi itu bahwasanya Allah mengazab sebuah kaum itu nanti arramyu, Allah Subhanahu wa taala lempar mereka dengan sesuatu. Artinya Allah balikkan bumi itu. Allah hujani mereka dari langit. Itu azab di dunia. Dan juga Rasulullah SAW katakan al-mashu. Al-mashu itu ulama mengatakan taghyir, perubahan wajah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan ganti mereka. Maka ketahuilah, perubahan menjadi kera itu tidak terkhusus kepada Bani Israel. Bani Israel ada dirubah menjadi babi, ada dirubah menjadi kera. Akan tapi pada umat ini pun akan terjadi. Andai kata manusia telah melampaui batas dan dia melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada batasnya. Karena apa? Karena akan ada al-khasfu waramyu wal mashu, Rasulullah SAW, ada yang ditenggelamkan. Lihat, banyak terjadi di muka bumi ini yang tahu-tahu tenggelam dalam bumi, tidak tahu sebabnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Banyak yang negeri yang Allah Subhanahu wa taala balikkan. Juga ada di antara umat ini nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi apa mereka? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Seperti begitu. Tayyib, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasin, jadilah kera yang hina. Falamma asafunan taqamna minhum, maka ketika mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, membuat kami murka, maka kami azab mereka. Ini ayat yang lain lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariq wasariqatu faqtu aydiyahum jazaa'an bima kasaba, dan orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Jazaan bima kasabah, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka apa yang dilakukan ada balasannya, ada sebab, ada akibatnya. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki yang dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang taat laki-laki dan perempuan, wassadiqina wassadiqat, dan orang-orang yang benar laki-laki dan perempuan, wassabirina wassabirat, dan laki-laki dan perempuan yang mereka sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, dan laki-laki dan perempuan yang mereka khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki dan perempuan yang mereka itu bersedekah, wassaimina wassaimat, dan laki-laki dan perempuan yang mereka itu berpuasa, walhafidina furujahum walhafizati, dan laki-laki dan perempuan yang dia menjaga kemaluannya, wadzakirina allaha kathiran wadzakirat, dan laki-laki yang, dan perempuan yang dia selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab-sebabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasannya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka itu maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan apa yang mendatangkan balasan tersebut, apa yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsirun jiddan, yang seperti ini sangatlah banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wa taratan yuratibuhu alaihi bisiwati syarti wal jaza, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia ungkapan tersebut ada syarat, ada jawab syaratnya. Andai kata kita lakukan begini, maka akibatnya begini. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, andai kata kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini andai kata bertakwa, wa yukaffir ankum, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kalian, wa sayyi'atikum yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, Allah Subhanahu wa taala ampunkan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan takwa tadi. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, andai kata mereka bertobat dan mendirikan salat dan membayarkan zakat. Nah, ini sebabnya. Maka apa akibatnya, apa balasannya? Fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara bagi kalian di dalam agama. Ada sebab, ada akibatnya, ada syarat, ada yang menjadi balasan dari syarat tersebut. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa law istaqamu ala tariqatin asqainahum ma'an ghadaqa, andai kata mereka selalu berada di dalam agama yang lurus tersebut, artinya di dalam agama Islam tersebut, di atas jalannya, maka la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan kepada mereka air yang cukup, air yang melimpah. Karena air adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada air, kita akan kesusahan. Wa taratan ya'ti bila mit ta'lil, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan huruf lam yang menjadi ta'lil, yaitu yang menjadi alasan. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan hal tersebut. Lam untuk illah. Illah itu adalah alasan. Kaqaulihi, sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkaru ulul albab. Hendaklah mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah. Agar apa? Liyadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang berfikir itu dia ingat, dia paham, dia mengetahuinya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul menjadi saksi bagi kalian. Wa taratan ya'ti bi adati kai, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan huruf yang namanya kai. Kai itu agar, supaya. Allati li ta'lil, yang juga menyebabkan alasan, supaya. Kaqaulihi ta'ala, dan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kai la yakuna dulatan baina aghniya' minkum, agar harta tersebut tidak beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta. Wa taratan ya'ti bi ba'is sababiyah, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan huruf ba yang menyatakan sebagai sebab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu adalah balasan terhadap apa yang dilakukan oleh kedua tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka balasan karena kita berbuat, ada sebabnya. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun, ini adalah balasan terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang kalian usahakan. Wa qauluhu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah kafir, telah ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah azab, hukuman, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ada sebab, ada akibatnya. Wa taratan ta'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran au mahdhufan ka qaulihi ta'ala, dan terkadang dia itu datang dengan maf'ul li ajlihi. Li ajlihi itu karena, untuk itu. Ini maf'ul li ajlihi, objek yang dia adalah menjadi sebab. Seperti begitu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkiru ihdahuma ukhra, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah syahid, saksi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faraj, andai kata tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka cukup satu laki-laki dengan dua orang perempuan, mimman tardauna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhoi agar mereka itu menjadi saksi, antadilla ihdahuma, yang mana andai kata salah seorang mereka itu keliru, ihdahuma fatuzakiru ihdahuma ukhra, maka akan yang lainnya mengingatkannya, seperti itu. Ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dua orang dari perempuan tersebut, karena kalau saksinya laki-laki cukup dua orang, kalau perempuan sama laki-laki satu laki-laki dua perempuan, karena perempuan ini adalah yang lemah. Taib. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian nanti pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan kami lalai terhadapnya atau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqulu inna ma unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berkatakan, demikian Al-Quran itu diturunkan kepada kalian agar kalian tidak mengatakan bahwasanya Al-Kitab itu diturunkan kepada dua golongan dari umat sebelum kita saja. Ai karohatan antakul, artinya Allah tidak inginkan kalian mengatakan hal tersebut, benci untuk mengatakan hal tersebut. Watarotan ta'ti bifa'is sababiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ungkapan tersebut dengan fa sebagai huruf fa sebagai sebab. Fa di sini sebagai sebab, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan maka. Andai kata maka, sudah gitu fa. Faqauli sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Ini adalah cerita tentang umatnya Nabi Saleh. Fakadzabuhu, maka mereka mendustainya, fa'aqaruha, dan mereka menyembelih untanya Nabi Saleh. Fadamdama 'alaihim rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, karena apa? Karena dosa mereka. Ada sebabnya dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah ratakan mereka semua seperti itu. Wa qauluhu fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhat rabiyah, maka mereka bermaksiat kepada rasul yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan mereka. Fa'akhadhahum akhdhat rabiyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang keras. Karena apa? Karena sebabnya apa? Fa'asaw rasula rabbihim, karena mereka bermaksiat kepada utusan yang Allah Subhanahu utus kepada mereka, kepada rasul Allah. Baik, kita lanjutkan. Fa qauluhu wa kadzabuhuma fa kanu minal fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, maka mereka mendustai keduanya. Fakanu minal muhlakin, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena mereka mendustai. Wanadzairihi, dan yang sepertinya banyak di dalam Al-Qur'an. Wa taratan ya'ti bi'adati lamma, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu dengan kata-kata lamma. Adalah ta'ala al-jazaa, yang menyebutkan tentang jazaa. Itu lamma di sini juga menyebutkan tentang sebuah ungkapan sebab dengan akibatnya. Kaqaulihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma asafuna taqamna minhum, maka ketika mereka menjadikan kami murka, maka kami azab mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, azabnya datang karena apa? Karena mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Wa taratan yati bi'an wa ma amilat fihi, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan huruf an. Kaqaulihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan, tentang surga, balasan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum kanu, sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, adalah orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa qauluhu fididdi haula, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dari kebalikan dari orang-orang tadi, yang tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tentang orang-orang yang melakukan, menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang lawannya yaitu orang-orang yang melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum kanu qauma su'in fa aghraqnahum ajmain. Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya mereka adalah sebuah kaum yang buruk perbuatannya. Amal perbuatannya. Artinya kaum yang jahat. Fa aghraqnahum ajmain, maka kami tenggelamkan mereka keseluruhnya. Wa taratan yati bi'adati laula, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kata-kata laula. Kalaulah, tidak, ini artinya laula. Adalah ta'ala irtibati ma qablah bima ba'daha. Laula ini ungkapan yang dipakai untuk mengatakan ada sangkut paut yang ungkapan yang sebelumnya dan ungkapan yang setelahnya. Kita lihat bagaimana ungkapannya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan wa qaulihi falaula annahu kana minal musabbihin. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus. Falaula, sekiranya tidaklah dia itu kana minal musabbihin, artinya sekiranya andai kata dia itu bukanlah atau tidaklah termasuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang selalu bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus? Karena dia adalah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ingat kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Andai kata tidak Allah Subhanahu wa taala katakan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Wataratan ya'ti bilau. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan lau. Ini andai kata, jika. Adalah ta'ala syarat. Ini juga yang mengatakan tentang syarat. Syarat itu ada syaratnya, ada jawab syaratnya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khair lahum. Andai kata mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu baik bagi mereka. Maka kebaikan itu kapan? Ketika mereka melakukan perintah tersebut. Andai kata mereka tidak melakukan perintah tersebut, maka kebaikan itu pun hilang dari mereka. Maka yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Maka dalil-dalil ini semuanya disebutkan oleh penulis di sini. Banyaknya dalil ini dan sungguh dalam Al-Quran lebih banyaklah lagi. Ini diungkapkan semuanya. Sebenarnya penulis andai kata dia ingin, dia menyebutkan satu dalil pun sudah cukup. Akan tapi dia menuliskan sekian banyak dalil di sini. Karena apa? Karena tidak bolehnya kita menyandarkan diri kepada takdir semata. Ini adalah pemahamannya orang Jabariyah yang mengatakan oh semuanya telah ditakdirkan. Jadi kita tidak boleh lagi tidak perlu lagi beramal, tidak perlu lagi berusaha, kan takdir Allah. Betul, takdir Allah itu pun dengan takdir. Datangnya takdir Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Kita untuk mendapatkan takdir kita dengan takdir. Takdirnya adalah usaha. Untuk menolak takdir juga dengan takdir. Seperti begitu, harus ada usahanya di sana. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ulima ahlul jannati min ahlin nar?" Apakah sudah ditetapkan wahai Rasulullah penduduk neraka dan penduduk surga tersebut? Ini apakah setelah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga dan penduduk neraka tersebut? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Maka orang tadi mengatakan fa fi ma ya'malul 'amilun. Maka andai kata sudah demikian, untuk apa lagi kita berbuat? Untuk apa lagi kita beramal? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? I'malu, berbuatlah, beramallah. I'malu itu adalah kata perintah. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah, sesungguhnya setiap hamba tersebut dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap apa dia diciptakan. Apakah dia diciptakan sebagai penduduk surga atau dah penduduk neraka? Maka setiap golongan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah berbuat. Ia malu mengambil sebab untuk kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan beramal. Sebab yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermaksiat dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar kepada takdir. Maka hadis ini juga adalah sebuah hal yang membuat mempunyai faedah yang sangat baik dan sangat besar sekali bagi kita. Bahwasanya andai kata kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah ketaatan tersebut. Jangan sia-siakan ketaatan tersebut. Andai kata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk mendatangi rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk melangkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau memberi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Maka pertahankanlah, maka usahakanlah untuk menjaganya, janganlah tergelincir dari ketaatan tersebut. Jangan disia-siakan rasa yang ada di dalam hati kita tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam hati kita keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmahnya. Maka ini adalah sebab kita diperintahkan untuk mengambil sebab tersebut, diperintahkan untuk berusaha. Baik. 10 menit lagi kita lanjutkan sedikit. Penulis mengatakan wabil jumlah secara keseluruhannya fal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi sharihun fi tartibil jazaa'i bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyati wal ahkamil kauniyati wal amriyati alal asbab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhirnya secara jelas menyebutkan bahwasanya balasan dengan kebaikan ataupun dengan keburukan dan hukum-hukum yang ada di alam ini ataupun hukum-hukum yang ada di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan alal asbab, di atas sebab sebabnya, ada sebab akibatnya. Bal tartibul ahkami ad-dunya wal akhirah wa masalihahuma wa mafasidahuma alal asbabil a'mal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang hukum-hukum di dunia dan di akhirat, kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat, ada sebab-sebabnya. Nah, maka ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Wa man faqiha hadhihi al-mas'alah wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa'a biha ghayatan naf'. Maka andai kata seseorang memperhatikan hal ini dengan benar dan dia itu memahaminya dengan benar, benar-benar dia memperhatikannya, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar tentang hal sebab dan akibat ini. Andai kata kita memperhatikannya dengan benar, maka akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita. Bagaimana dia? Wa man kana yattakilu 'alal qadari jahlan minhu, dan barang siapa yang dia itu hanya bersandar kepada takdir karena kebodohannya, wa'adzan wa tafritan wa idha'atan, dan juga karena kelemahannya dan kelalaiannya, fayakunu tawakkuluhu adzan, maka sesungguhnya tawakalnya itu bukanlah sebuah kekuatan akan tapi adalah sebuah kelemahan. Wa adzuhu tawakkulan, dan kelemahannya itu adalah sebuah tawakal baginya akan tapi seseorang mukmin yang kuat yang benar, maka tawakalnya adalah usaha. Maka kita untuk sebuah usaha, kita itu telah bertawakal dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbuat. Bukan berarti kita berusaha saja kemudian udahlah Allah saja. Tidak. Kita gantungkan tawakal kita dahulu kepada Allah. Jangan letakkan tawakalnya hanya di belakang. Tidak. Dari awalnya kita telah berusaha bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berserah diri kita kepada Allah itulah kita berusaha. Maka dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah kita berusaha. Adapun hasilnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Maka tawakal itu hakikatnya bukanlah berdiam, akan tapi berusaha. Maka di sini penulis mengatakan orang yang menyandarkan dirinya kepada takdir saja, maka kelemahannya itu adalah tawakal baginya. Nah, kita lanjutkan. Balil faqihu kullul faqihi alladhi yaruddul qadara bil qadar. Sesungguhnya seorang yang faqih, seorang yang mempunyai pemahaman yang baik maka dia akan menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadara bil qadar, dan dia itu mencari sebab takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadara bil qadar, dan dia menolak takdir dengan takdir. Bal la yumkinu lil insani an ya'isha illa bidzalik, bahkan tidak mungkin seseorang bisa hidup di muka bumi ini melainkan dengan hal tersebut. Setiap kita harus berusaha berbuat dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Fa innal jau'a wal 'atsha wal barada wa anwa'al makhawif wal mahadhir hiya minal qadar. Sesungguhnya rasa lapar dan rasa haus dan rasa dingin dan hal-hal yang mendatangkan takut kepada kita dan hal-hal yang mendatangkan keburukan kepada kita, semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadari bil qadar. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya berjalan di muka bumi ini dengan apa? Dengan menolak takdir tersebut dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha man waffaqahu Allahu alhamahu rusydahu yadfa'ul qadara wal qadara al-uqubati al-ukhrawiyyati biqadari taubati wal imani wal amali salihah. Maka demikian pula orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham di dalam hatinya dan petunjuk, maka dia akan menolak takdir iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hari akhirat kelak, atau azab dari Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat terkelak, dengan takdir apa? Dengan takdir bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Maka inilah takdirnya yang akan menolak takdir azab di akhirat kelak. Andai kata kita bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, inilah takdir yang harus kita usahakan. Fa hadza wizanul qadaril mukhawwifi fid dunya wa ma yudadduhu sawa'un. Dan ini juga berlaku terhadap takdir-takdir yang ada di dunia ini, seperti apa, lapar, haus dan sebagainya, dan kenyang dan sebagainya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya sama, ada sebab ada akibatnya. Rabbud daraini wahidun. Karena apa? Karena Rabb, Tuhan sembahan di dunia di akhirat itu juga adalah satu. Allah itulah yang menetapkan takdir tadi. Wa hikmatuhu wahidun, dan hikmahnya dan ketetapannya adalah satu. Wala yunaqidu ba'daha ba'da, maka tidak akan mungkin berbenturan satu dengan yang lainnya. Karena Tuhannya satu, maka ketetapannya satu, maka ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu tersebut tidak akan berbenturan satu sama lainnya. Wala yubtilu ba'daha ba'da, dan satu sama lainnya tidak akan saling membatalkan. Berbeda dengan ketetapan di luar Islam. Karena agama mereka adalah hasil pemikiran mereka sendiri, dan itu adalah hasil rame-rame. Maka andai kata kita melihat terhadap apa yang ada dalam agama-agama selain Islam, maka pendapat mereka saling berbenturan satu sama lain. Akan tetapi dalam Islam tidak ada. Karena apa? Karena Rabbnya, Tuhannya adalah satu. Hukumnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang satu. Fa hadhil mas'alah min asyrafil masail liman arafa qadraha. Maka hal ini adalah sebaik-baik hal bagi orang yang mengetahui keutamaannya. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha, dan memperhatikannya dengan sebenar-benarnya. Wallahul musta'an. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta tolong. Lakin kemudian penulis mengatakan di sini, baqi 'alai amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Ada dua hal yang di sini yang harus kita perhatikan, yang dengannya akan sempurnalah kebahagiaan kita dan kesuksesan kita baik di dunia dan di akhirat. Apa dia? Ahaduha, yang pertama adalah an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khair. Hendaklah kita mengetahui rinci tentang apa-apa yang dapat mendatangkan kebaikan dan apa-apa yang dapat mendatangkan keburukan baik di dunia dan di akhirat. Ini kita harus tahu. Wa takuna lahu basiratun fi dzalika bima yashhaduhu fil alam. Maka hendaknya dia memperhatikan apa yang ada di alam ini sehingga dia mempunyai petunjuk untuk hal tersebut. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairi, atau terhadap apa yang telah terjadi di dalam dirinya ataupun terjadi pada diri orang lain. Artinya kita jangan masuk di dalam lubang yang sama atau masuk ke dalam lubang yang orang masuk ke dalamnya. Ini harus kita perhatikan tentang kebaikan dengan keburukan. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, atau yang dia dengar dari berita-berita terhadap kaum-kaum yang terdahulu ataupun kaum-kaum yang sekarang atau umat-umat terdahulu atau umat-umat zaman sekarang ini. Kita harus memperhatikannya, apa yang akan datang membawa kebaikan atau apa yang membawa kepada keburukan. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, maka untuk mewujudkan hal tersebut yang paling utama, yang paling bermanfaat adalah kita mentadabburi Al-Qur'an. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh ala akmalil wujuh, karena Al-Qur'an telah menerangkan hal tersebut semuanya dengan sempurna. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kebaikan dengan keburukan. Dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kebaikan dengan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang umat-umat terdahulu, apa yang terjadi bagi mereka, banyak kisah di dalam Al-Qur'an. Wahiyal wahyu tsani, wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan mubayyinatan. Maka dalam Al-Qur'an itu telah terdapat sebab-sebab kebaikan dan keburukan, semuanya dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sunnah, yang kedua kita harus mengetahui sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha syaqiqatul Qur'an, karena dia itu adalah saudara kandungnya Al-Qur'an, karena sunnah inilah yang menjelaskan Al-Qur'an. Wahyul wahyu tsani, dan dia itu adalah wahyu kedua, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara itu karena nafsunya, melainkan karena wahyu yang kami wahyukan. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wahyu tsani, wahyu yang kedua. Wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Maka barang siapa yang memfokuskan perhatiannya kepada dua petunjuk ini, Al-Qur'an dan sunnah ini, maka dia telah mencukupkan dirinya dari selain keduanya. Artinya andai kata kita memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah ini dengan benar, maka itu sudah cukup bagi kita. Wahuma yurayanikal khaira wa syarra asbabahuma hatta ka'annaka tu'ayinu dhalika iyanan. Maka Al-Qur'an dan sunnah ini akan memperlihatkan, andai kata kita benar memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah, benar mempelajari Al-Qur'an dan sunnah tersebut, mempelajari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Al-Qur'an dan sunnah ini akan menjelaskan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan tersebut dan keburukan-keburukan tersebut dan juga sebab-sebabnya. Dan seakan-akan andai kata kita telah memahami Al-Qur'an dan sunnah ini dengan benar, maka kita akan seakan-akan melihatnya sebagai suatu yang nyata, tampak di hadapan kita. Wa ba'da dzalika, kemudian selanjutnya, idza ta'ammalta akhbaral umami wa ayyamallahi fi ahli ta'ati wa ahli ma'siyatihi taba qadzalika ma'alimtahum minal Qur'an wa sunnah. Kemudian andai kata setelah kita memperhatikan Al-Qur'an dan sunnah tentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau balasan-balasan terhadap orang yang melakukan keburukan, maka fa idza ta'amalta akhbaral umamil wa ayyamallahi fi ahli taati wa ahli ma'siyah, maka andai kata kita memperhatikan berita-berita tentang umat-umat ini yang mereka yang melakukan ketaatan ataupun mereka yang melakukan keburukan. Qobaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'an was sunnah, maka kita akan menyaksikan hal tersebut terjadi sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dan sunnah. Wa ra'aitahu bitafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, dan engkau akan melihat secara rinci apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah janjikan. Wa 'alimta min ayati fil afaqi ma yadullu ala anna al-Qur'ana haqq, maka apa yang kau saksikan di muka bumi ini akan menunjukkan kepadamu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, sebuah kebenaran. Wa anna ar-rasula haqq, dan Rasulullah adalah hak. Wa anna Allaha yunjizu wa'dahu la mahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya dan itu tidak ada keraguan padanya. Fatarihu tafsilun li juz'iyati ma arrafana Allah wa rasuluhu bihi min tafasilil asbabil kulliyati lil khairi wa syarr. Sesungguhnya sejarah kehidupan umat manusia ini adalah penjelas secara rinci li juz'iyati ma'arrafana Allah, dari penjelas secara rinci terhadap apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, min tafasilil asbab, dari rincian-rincian sebab-sebab, al-kulliyati lil khairi wa syarri, sebab-sebab yang secara menyeluruh yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Maka ini di sini artinya, andai kata kita akan melihat kepada umat manusia, andai kata kita melihat kepada dunia ini dengan baik, dengan benar, dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mendapatkan kebenaran tersebut. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh ungkapan, sejarah itu berulang. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran. Semua yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang ini, itu akan berulang, hal tersebut berulang terus-terus. Yang berubah adalah pelakunya. Orang-orang yang buruk dari zaman dahulu itu telah ada, dan itu berulang, akan ada orang yang melakukan keburukan tersebut. Yang berubah adalah pelakunya. Orang yang melakukan kebaikan dari zaman dahulu juga telah ada sampai sekarang dan berulang, dan pelakunya lah yang berubah. Dan balasan terhadap keburukan dan kebaikan tersebut ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Dan itu akan berulang dan berulang dan berulang, hanya saja tempat dan bentuknya berbeda-beda. Setiap kemaksiatan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat balasannya, dan setiap kebaikan pun akan mendapat balasannya, hanya saja bentuknya berbeda-beda. Maka dari sini pentingnya bagi kita untuk mengetahui sejarah sebuah umat. Sejarah sebuah umat, kita tidak boleh lupa terhadap sebuah sejarah. Andai kata kita ingin menjadikan Islam ini jaya, kita harus baca sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadikan umat ini jaya. Kita tidak akan pernah bisa jaya melainkan dengan sebab apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita aja jaya. Apapun solusi yang kita carikan pada saat ini untuk mengangkat martabat kaum muslimin ini di atas muka bumi ini, andai kata solusi tersebut tidak pernah sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam ini dahulu jaya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan pernah terjadi karena sebab dan akibat tersebut. Begitulah berjalan takdir Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka kita harus mengikuti takdir tersebut. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menuntun kita kepada takdir yang baik. Maka sekali lagi kami ucapkan, kebaikan dan keburukan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab-sebab yang akan mendatangkan kebaikan dan keburukan tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tinggal kita berjalan di atasnya, tinggal kita mau berjalannya ke mana. Makanya tadi hadis yang tadi yang Rasulullah SAW katakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, berbuatlah, betul bahwasanya surga dan neraka itu telah ada, dan orang yang ditakdirkan ke dalam surga dan neraka itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu, bahwasanya i'malu, berbuatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap orang itu dimudahkan baginya untuk apa dia diciptakan. Andai kata dia diciptakan untuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan baginya jalan ke surga tersebut. Andai kata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk berjalan ke neraka, ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan bagi dia jalan ke neraka tersebut. Ya. Iya. Iya. Mungkin ini bahasan kita pada sore ini. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang masuk kepada awham fit doa, itu sebuah apa namanya kesalahan-kesalahan atau sebuah apa namanya awham itu wahmun. Wahmun itu adalah seperti kerancuan dalam orang memahami tentang masalah doa. Nah, inilah insyaallah pemahaman apa pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian pembahasannya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Andai kata ada pertanyaan silakan ditanyakan karena hari masih hujan. Andai kata kami bisa menjawab maka kami akan jawab, andai kata kami tidak bisa menjawab maka kata Allah taala. Fadhil. Ini kadang-kadang kan orang cuma banyak tahu kita ABK, ya. Jodoh, ya. Umur, ya. Ya. Rezeki, ya. Oh, jadi orang istri itu timbulnya, ya. Ya. Ya. Ya. Nah jadi juga umpama umur itu, kalau kita berdoa ya Allah panjangkan umur kita, apakah akan berubah takdir? Ya. Iya itu bisa ya berubah. Ya, Pak. Iya. Anggapan orang itu takdir ya, umur, jodoh, rezeki kita boleh ditentukan ya. Kadang-kadang ya. Persepsinya salah kan? Dipikir dia ditentuin gitu Pak ya umurnya ya. Iya. Baik, tentang masalah takdir di sini betul. Semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kita memahami takdir tadi dengan benar, memahami ketentuan tadi dengan benar, jangan menjadikan kita apa? Apatis. Kita harus optimis di sini. Jangan pesimis. Jadi bagaimana memahaminya? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya, takdir tersebut. Sebagaimana di dalam hadis as-sadiqul masduq, yang mana sahabat mengatakan Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan wa huwa as-sadiqul masduq, dia adalah orang yang paling benar. Kemudian dijelaskan tentang penciptaan manusia di dalam apa namanya rahim ibunya. Ini hadis sahih. Kemudian dari situ disebutkan wa amara bi arba'i kalimat, maka dia diperintahkan untuk empat hal. Nah, yaitu tentang umurnya, rezekinya, kebaikannya dan keburukannya. Nah, maka ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, tidak ada satu pun makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu kemana dan bagaimana detail perjalanan kehidupannya. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala bukan Allah namanya. Allah Maha mengetahui. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir tersebut, maka kita di sini untuk mendapatkan takdir tersebut kita harus berusaha, bukan berdiam. Karena apa? Karena kita tidak tahu hakikat takdir tersebut. Kan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu tadi kita berusaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, i'malu, berusahalah untuk mengejar takdir tadi. Berusahalah untuk mengejar takdir tadi supaya menjadi baik." Makanya dalam lanjutan tadi, dalam lanjutan hadis yang tadi tentang rizki, ajal, habis itu tentang baik dan buruk tadi, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Bahwasanya sesungguhnya seseorang di antara kalian dia itu telah beramal kebaikan, kemudian telah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan keburukan, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan seseorang dia telah mengamalkan keburukan, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan dan telah tetap takdir bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Maka ini harus kita lihat dengan cara yang optimis, artinya amal itu dengan akhirnya. Dan kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Maka berusahalah untuk menjaga diri harus di dalam kebaikan. Iya, sampai akhir. Nah, ini yang harus kita usahakan. Bukan berarti karena kita tidak tahu kita berserah diri saja, tidak. Akan tapi kita harus berusaha di sini. Karena ketidaktahuan kita tadilah, kita harus selalu berusaha. Karena ketidaktahuan kita tadilah, kita harus berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya ada seseorang, benar dia di dalam dunianya itu telah melakukan kemaksiatan yang banyak, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat sampai akhir hayatnya. Maka dia tentang seseorang yang melakukan keburukan, banyak keburukan yang dia lakukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan kepadanya di akhir hayatnya dia melakukan kebaikan. Lihat bagaimana maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka ini kita lihat dengan cara sisi yang optimis, jangan dilihat dari sisi yang pesimis. Ini adalah cara yang salah dengan melihat sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadis tadi sebagaimana yang kami sebutkan, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarujun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan apakah sudah ditetapkan penduduk surga dan penduduk neraka. Rasulullah sallallahu mengatakan iya, pasti Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, kan, tapi kita tidak tahu siapa yang menjadi penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian orang tadi mengatakan, kalau untuk demikian untuk apa lagi kita berbuat, kan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, berbuatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu, maka setiap makhluk itu, setiap hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk apa dia diciptakan. Maka kita diperintahkan untuk berusaha, dan itu adalah perintah. Maka betul takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita harus berusaha mencari takdir dengan takdir. Adapun tentang masalah umur tadi, doa itu bisa merubah takdir. Bisa merubah takdir. Makanya doa itu sendiri adalah takdir. Lihat di sini, orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan dari dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan lagi dia untuk berdoa. Maka berusahalah, setelah kita mengetahui ini, berusahalah untuk banyak-banyak berdoa. Ya, orang yang Allah tidak takdirkan kebaikan baginya, Allah tidak akan takdirkan bagi dia untuk berdoa. Berapa banyak manusia yang tidak mau berdoa. Lihat, maka dari sini tadi yang dikatakan oleh apa penulis tadi, kita lihat kepada Al-Quran, kita lihat kepada As-Sunnah, maka kemudian lihat kepada dunia ini. Baik sejarah yang telah terjadi ataupun yang sekarang sedang terjadi di muka bumi ini, lihat, maka kita akan tampak oleh kita takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan umurnya tidak akan panjang tersebut, atau kebaikannya tidak akan panjang tersebut, dia tidak akan mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya juga takdir, dan panjang atau pendeknya umur itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kita melihat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, andai kata kita melihat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyaksikan sebuah hal yang sangat menakjubkan sekali. Ada di antara umat manusia yang dia itu berusaha untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Bahkan ada di antara umat manusia, dia berusaha masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kemampuannya. Dia harus letih untuk masuk neraka tersebut. Dia harus menginfakkan hartanya yang banyak untuk masuk neraka tersebut. Dia harus benar-benar berusaha untuk masuk neraka tersebut. Ya, takdir yang berjalan di muka bumi ini. Bagaimana orang-orang kafir yang dia itu menginfakkan seluruh hartanya di jalan kekafiran, untuk mendakwahkan kekafirannya, untuk menghancurkan manusia. Dia harus datang dari kampungnya untuk melakukan, mendakwahkan kepada orang kekafirannya di tempat yang lain. Itu butuh usaha, butuh letih, butuh pengorbanan bagi dia. Lebih baik dia di rumahnya, dia bersenang-senang dengan keluarganya. Tidak, dia keluar, pergi untuk mendakwah. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang berjalan. Maka kalau andai kata kita melihat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya syaratnya tadi kita mentadabburi Al-Qur'an, kita perhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sebab dan akibatnya. Dan kita perhatikan hadis dari Rasulullah, akan kita saksikan kehidupan manusia ini. Nah, kita akan lihat di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak, Allah yang menetapkan takdir tersebut. Dan Rasulullah adalah hak karena adalah Rasulullah menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di sana. Demikian, Pak, tentang masalah takdir kehidupan di muka bumi ini. Iya, saudara nanti buat tadi. Iya. Kalau pasrah hidup miskin dianggap takdir. Iya. Itu hak apa bahasa? Hidup miskin dianggap sebagai takdir. Itu hak atau batil? Batil, tidak. Betul, kemiskinan itu adalah takdir, tapi kita diperintahkan untuk berusaha. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan, salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, ini tentang masalah orang meminta-minta, dia itu mengambil talinya, dan kemudian dia mengikat sebuah kayu bakar dari hutan, kemudian dia menjualnya, itu lebih utama darinya daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ini bukan hanya larangan untuk meminta-minta, kan, tapi hadis ini juga perintah bagi kita untuk berusaha. Kan, makanya perintah bagi kita untuk berusaha, bukan larangan. Dan juga dalam hadis yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari, karena lupa lafaz Arabnya, yang mana ini tentang masalah fasilah. Fasilah itu tanaman seperti pisang. Fasilah itu kan pisang, ada anaknya kecil di bawah, disebut fasilah. Nah, dan juga korma itu, andai kata kita tanam bijinya, itu akan tumbuh korma jantan. Setiap kita menanam biji korma, itu akan tumbuh korma jantan. Tidak ada korma betina. Nah, maka korma jantan ini nanti di bawahnya seperti anak pisang itu, tumbuh kecil korma betina. Maka ini sebut fasilah. Nah, kemudian fasilah ini dipotong, dipindahkan, kemudian nanti serbuknya dikawinkan. Nah, begitulah kira-kira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laukana 'inda ahadikum sa'ah." Andai kata salah seorang kalian punya kesempatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi yadihi fasilah," dan di tangannya ada fasilah ini. Iya, yang fasilah tadi, bibit tadi, "Alla yakuma hatta yaghrisaha." Janganlah dia berdiri sampai dia menanamnya. Menanam fasilah tadi adalah usaha untuk apa? Untuk kebaikan, karena akan berbuah nanti. Maka dia janganlah dia beranjak dari tempatnya sampai dia menanamkannya. Artinya kita diperintahkan untuk berusaha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nanti dia berbuah atau tidak berbuah itu ketetapan dari Allah. Kita diperintahkan untuk berusaha, al-akhzu bil asbab, mengambil sebab-sebab dari kebaikan-kebaikan tersebut. Maka ini ya arti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebab tadi. Usaha tadi itu adalah bukti iman kita kepada Allah, yakinnya kita terhadap janji Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita usahakan. Di situ letaknya. Bukan kita harus mengatakan, kita udah miskin ini, tidak. Kita harus berusaha. Nah, ini Pak, apa dalilnya, Pak? Maksudnya itu tidak benar. Kita harus berusaha. Ya. Iya, Pak. Itu mengenai masalah doa. Iya. Kalau kita mengenai dengan amal makhluknya yang mungkar. Iya. Jadi yang mungkaran yang pertama dengan kekuasaan. Iya. Yang kedua dengan bumi kita. Yang ketiga dengan rumah-rumahnya. Dengan doa. Jadi doa ini dianggap mencegah kemungkaran dengan doa itu kalau rumah. Bukan, Pak. Jadi begini. Lafaz hadisnya adalah, "Man ro'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian yang melihat ke kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi. Artinya dia harus mengingkarinya dengan tangannya, andai kata dia punya kekuasaan. Agar tapi dia tidak punya kekuasaan, dia tidak diwajibkan mengingkarinya dengan tangannya, karena akan terjadi konflik timbal balik. Sebab akibat tadi, maka tidak diperintahkan. Kekuasaan di sini misalnya orang tua dia punya kekuasaan kepada anaknya, langsung dia bisa menindak anaknya, atau pemerintah dia bisa menindak masyarakatnya. Akan tapi kita sama kita nanti akan berantem. Akan tetapi bagaimana caranya? Ya dengan didakwahi dahulu, bukan dengan tindakan secara langsung. Ini yang disebut dengan ya dia dihi dengan tangannya. Kemudian fa illam yastati, andai kata dia tidak punya kemampuan, fabilisanih, dengan lisannya dia menyampaikan dalilnya, menyampaikan kebaikan, menasihati orang lain. Nah, maka dengan lisan inilah yang paling banyak sekarang ini. Karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan. Karena kita hanya bisa menyampaikan, usahakan, sampaikan kebaikan tersebut, nasihati dengan kata-kata yang baik. Akan tapi untuk menasihati itu pun dia tidak sanggup, berat rasanya, fabiqal qalbi, maka hal kemungkaran tersebut dia ingkari di dalam hatinya. Dia tidak mengakui itu sebagai hal yang biasa, maka dia harus akui itu sebagai di dalam hati dia mengingkari perbuatan itu. Ini adalah perbuatan buruk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari dalam hatinya walaupun dia tidak bisa berucap. Adapun mendoakan orang untuk kebaikan itu termasuk merubah dengan lisan. Ini ada hubungannya ini, saya tanyakan. Ini kan kita ini kan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Iya. Itu ada hak kita untuk memiliki. Iya. Kan kalau saya baca dan ada surat An-Nisa ayat 34, surat Al-Maidah ayat 51. Iya. Bagaimana seharusnya kita menjadi kita sebagai umat Islam, gitu kan? Yeah. Itu, apakah kita harus memberitahu kepada jamaah atau ini kita, atau cukup kita aja berdoa, gitu? Tentang masalah apanya itu, Pak? Yang masalah yang berhubungan dengan yang dicantikkan dalam Al-Quran tadi, bahwa pemimpin setiap ini itu kita pada jam ini. Oh, tentang pemimpin maksudnya? Oh begitu. Ya. Dalam masalah pemimpin yang muslim itu masalahnya adalah masalah masuk ke dalam masalah akidah. Jadi ini masalahnya wala dan bara. Bukan masalah baik kebaikan atau tidak kebaikan, mahir atau tidak mahir. Kalau dia pemimpinnya muslim, dua-duanya misalnya orang itu enggak masalah. Tapi kalau pemimpinnya kafir ini tidak boleh. Ini masuk dalam bab masalah akidah. Dalam masalah akidah dijelaskan baik orang yang beriman. Betul, betul. Bukan yang benar, tapi ayat lain aman. Iya, iya. Berarti kan akidah. Iya, tentang masalah akidah. Maka ini disebut di dalam masalah wala dan bara. Kita tidak boleh menjadikan orang kafir menjadi pemimpin kita. Ini tidak boleh di dalam akidah kita. Di dalam akidah kita tidak boleh berwala kepada orang kafir. Bahkan seseorang diharamkan dia pergi jalan-jalan ke negeri kafir. Itu diharamkan dalam Islam. Kecuali untuk kepentingan. Yang pertama, kepentingan ilmu misalnya. Tidak ada ilmu yang bisa diambil di negeri kaum muslimin ini, melainkan di sana, boleh dia pergi ke sana. Atau dia berobat, sakit dia, obatnya ada di sana, boleh itu mengambil sebab. Atau dia pergi berdakwah untuk mendakwahi manusia di sana, agar manusia di sana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Rasul. Akan tetapi pergi ke sana untuk berleha-leha saja, untuk bermain-main saja, tidak boleh. Karena apa? Itu adalah negeri kafir. Karena apa? Karena sesuatu itu bisa berpengaruh. Sesuatu itu punya apa? Pengaruh. Nah, ini makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis dari Muawiyah. Nah, saya lupa Pak, ada hadisnya dari siapa? Lupa. Ada yang senada dengan itu, hadis yang dia do'if itu. Yang senada dengan itu salah satunya hadis yang do'if itu al-mar'u ala dini khalilih. Seorang hamba itu dia sebagaimana beragama saudaranya. Agama dia itu sebagaimana agama temannya, sahabatnya. Ini do'if dia hadisnya. Tapi ada yang senada dengan itu hadis yang sahih. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha, ini yang sahihnya juga, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Apa faedahnya di sini? Apa faedahnya? Andai kata lingkungan kita hidup atau tempat kita hidup itu mempunyai pengaruh kepada kepribadian kita. Itu mempunyai pengaruh kepada agama kita, mempunyai pengaruh kepada akhlak kita, mempunyai pengaruh kepada ketaatan dan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang kita jalan dengan negeri kafir. Kita ambilkan contoh. Seseorang andai kata dia taruhlah seseorang dia itu memakai baju abri itu, baju abri, dia memakai perlengkapan abri itu kan, padahal dia bukan abri, akan tetapi dengan memakai baju itu ada sebuah keberanian ada dalam dirinya. Itu diakui atau tidak diakui? Orang berpenampilan, dia seorang, dia bukan abri misalnya, bukan tentara dia, kan, tapi ketika dia memakai baju tentara akan bertambah semangatnya. Artinya itu berpengaruh. Maka ini kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka kita tidak boleh menyerupai-nyerupai orang kafir. Dan kita tidak boleh juga di sini dalam kaidah ini kita menyerahkan diri kita untuk hidup bersama mereka. Maka di sini dilarang kita berjalan-jalan ke negeri kafir tersebut tanpa alasan yang dibenarkan secara agama. Karena kita hidup di muka bumi ini di negeri bersama kaum muslimin. Makanya dahulu orang yang dari Mekah disuruh berhijrah ke Madinah. Hijrah itu disuruh. Dan kita sekarang tinggal di negeri muslimin di sini. Kita bisa sholat 5 waktu, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling menasihati satu sama lain. Andai kata kita tinggal di negeri kafir sana, siapa yang mau menasihati kita? Siapa teman kita berjamaah untuk sholat? Siapa yang akan mendekatkan kita kepada Allah? Apa yang mereka lakukan semuanya adalah yang haram-haram. Pakaian mereka seakan mereka bertelanjang. Dan makanan mereka adalah makanan yang haram. Apa yang akan menjamin kita terjaga di sana? Tidak ada. Maka artinya orang yang berjalan-jalan dengan sengaja ke negeri kafir tanpa alasan tertentu, dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam sebuah kehancuran. Maka dilarang oleh para ulama. Nah, kembali kepada masalah yang tadi itu Pak, tentang masalah muslim dan kafir, ini adalah masalah dalam berhubungan dengan masalah akidah. Maka seorang muslim dia tidak boleh dia mengambil pemimpinnya seorang yang kafir. Seorang ini lihat, ulama bahkan membuat sebuah kaidah. Seorang muslim yang zalim itu lebih baik daripada seorang kafir yang baik kalau dia jadi pemimpin. Bagaimana? Mungkin demikian kata ulama. Lihat, seorang muslim yang zalim, kezolimannya itu adalah untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala hukum dia terhadap kezolimannya, dan kezolimannya itu hanya membahayakan kaum muslimin dalam urusan dunianya saja. Urusan dunia 10 tahun, 50 tahun ke depan, 60 tahun mati, kita habis, selesai perkara. Nah, kalau urusan akhirat berbahaya, akan panjang nanti urusannya di akhirat kelak. Bukan satu hari dua untuk selamanya, itu bahaya, lebih bahaya. Nah, dan pemimpin yang kafir, kebaikan dia hanya sebatas dunia tadi, karena dia tidak bisa membawa kebaikan bagi kita dalam akhirat kita. Dan keburukan kebaikannya itu akan tetap, kekafiran dia itu berpengaruh kepada keislaman kita dan berpengaruh kepada kaum muslimin dan berpengaruh kepada apa namanya yang seperti pengaruh yang tadi negeri kufar tadi dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali karena dia tidak membedakan hal yang baik dan yang buruk, tidak membenarkan ketaatan dengan kemaksiatan. Ya, ini sangat berpengaruh. Makanya tadi itu tadi, Pak. Jadi di sini kita punya kewajiban enggak Ustaz untuk menyampaikan kepada apa keluarga kita, cara-cara kita, punya kewajiban enggak? Karena dalam Al-Qur'an itu kan yeah. Sampaikanlah walaupun sampaikan itu walaupun satu ayat gitu kan. Untuk menyampaikan hal ini, kita tentunya hal tersebut sebenarnya pada hakikatnya, kalaupun kita tidak sampaikan, seorang muslim, ini hukum awalnya Pak ya, nanti kita lanjut selanjutnya. Pada awalnya, pada hakikatnya, seorang muslim itu dia sudah wajib tahu hal ini. Gitu. Iya, nah ini hukum awalnya, hukum asalnya, karena ini berhubungan tentang masalah akidah, wala dan wara. Setiap muslim, dia harus wajib, sudah pasti harus tahu tentang hal ini. Maka ketika seorang muslim tidak tahu tentang hal ini, kita kasih tahu. Karena ini adalah sebuah yang berhubungan dengan masalah agama, berhubungan tentang masalah akidah. Ya wajib, harus kita ingatkan. Kita sampaikan kepada mereka. Tapi lihat cara kita menyampaikan. Bahwasanya pada zaman sekarang ini, bisa saja kita menyampaikan tersebut membuat orang jauh dari jalan kebenaran. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu di situ ada kaedahnya sehingga orang tidak lari dari kebenaran tersebut. Maka kita harus menyampaikannya dengan baik, harus kita sediakan dalilnya, hujah-hujah secara syar'i, harus kita jelaskan sebab akibatnya, harus kita kan secara jelas seperti itu sehingga mereka bisa paham. Karena apa? Karena orang-orang kafir atau apa namanya orang-orang kafir atau orang-orang ingin merusak Islam, dia menyerang kaum muslimin sekarang ini dengan lewat pemikiran kita itu diserang agar kita mati untuk berpikir, tidak bisa mempunyai cara berpikir yang lain. Ana ambil sebuah contoh aja, sebuah ungkapan yang membatasi kita berpikir. Contohnya orang mengatakan, ini karena ini Bapak berbicara tentang masalah pemimpin, kita tahu. Orang mengungkapkan bahwasanya lebih baik pemimpin apa, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin muslim tapi koruptor. Lihat, ini kan kayak ungkapannya sederhana, tetapi ini secara tidak langsung membatasi orang untuk berpikir. Jadi seperti kuda, orang itu tidak bisa melihat ke kiri ke kanan lagi karena sudah dibatasi dengan dua pilihan ini. Lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin muslim daripada apa namanya? Oh, korupsi. Bukan yang kita lihat di sini cara orang membatasi pemikiran kita. Cara membatasi cara kita berpikir. Seakan-akan di dunia ini tidak ada seorang muslim pun yang jujur. Pasti seorang muslim pasti korupsi. Seakan-akan demikian. Atau seakan-akan di dunia ini semua orang kafir itu baik. Tidak ada kafir itu yang jujur. Ini cara orang memerangi pikiran orang lain. Jadi, iya, ibaratnya orang itu diberikan dua opsi. Ini disebut dalam teori orang berfilsafat atau teori peperangan pemikiran, disebut black or white, hitam atau putih. Dia katakan, dia kasih cuma dua warna aja, warna merah, biru, atau apa itu tidak ada. Tidak, padahal pilihan yang lain banyak. Kenapa harus dibatasi dengan dua hal itu? Padahal kalau orang melihat sejarah bagaimana dunia ini maju, itu semua pemimpinnya adalah muslim. Dan bagaimana dunia ini hancur dari zaman dahulu, itu adalah yang memimpin adalah orang kafir. Kita lihat sejarah Roma, bagaimana Roma itu hancur, sehancur-hancurnya atau apa itu, karena apa? Karena pemimpinnya kafir. Kita lihat sejarah Persia, bagaimana Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, karena pemimpinnya apa? Kafir, karena dia tidak bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kekafirannya tadi. Tidak bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukannya adalah maksiat untuk dunianya. Kalau yang ngomong orang yang Islam mungkin tidak bisa tahu ya. Iya. Ini yang ngomong itu justru yang mengaku Islam. Ini yang mana ya? Karena saya baca media sosial ya. Itu tokoh Islam ngomongnya, misalnya pemimpinnya itu adalah sebaik-baik manusia dan terakhir yang terbaik. Iya. Tidak. Iya. Iya itu masalahnya apa? Media sosial kita lihat tuh banyak. Iya. Iya masalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Dan kita hidup pada zamannya, ini juga membuktikan benarnya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuktikan benarnya perkataan Rasulullah Sallallahu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu? Bukan berarti kita harus mengikutinya. Akan tetapi ini membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Anda lupa. Riwayat Imam Tirmizi kalau anda tidak salah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Akan nanti datang di akhir zaman nanti kata Rasulullah SAW, tahun-tahun akan datang kepada umat manusia di akhir zaman nanti adalah tahun-tahun yang menipu. Sayati 'alan nas akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddihu fiha al-kadzib. Pada tahun itu, pada saat itu kata Rasulullah SAW, dibenarkanlah orang yang berdusta dan didustailah orang yang benar. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan dusta aja didustai lagi. Iya. Wayan, ya betul Pak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wayan tiku fiha ruwaibidah, dan berkatalah pada zaman itu yang disebut dengan ruwaibidah. Sahabat tidak tahu apa itu ruwaibidah. Qalu wa ma ruwaibidah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu yang disebut dengan ruwaibidah? Rajulun tafih fi amrin 'amah. Seorang yang dia itu bodoh dan dia berbicara terhadap masalah yang luas. Artinya apa? Dia itu dengan pemikirannya dia tidak benar-benar berpikir pada hal yang benar. Akan tetapi karena pintarnya berbicara, karena sanjungan manusia, karena pandainya dia memposisikan diri, maka perkataannya itu didengar. Maka kita yang menjadi patokan di dalam semua perkataan di dalam Islam bukan orangnya, bukan jabatannya. Bukan dia ustadz ataukah tidak. Saya juga tidak semua perkataan saya diterima. Bukan karena saya yang saya katakan ini bisa benar bisa salah. Andai kata itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi andai kata dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang benar. Dan begitu juga semua orang. Bukan karena dia itu buya, bukan karena dia itu dianggap sebagai ini, tidak. Bukan karena itunya kita mendengarkan perkataannya, bukan. Sekali lagi bukan karena itunya. Kita dengarkan dia itu mengatakan karena perkataannya itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita mengikuti perkataannya karena yang dia katakan itu adalah hadis dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Baik dari ulama-ulama terdahulu juga telah menyampaikan ini kepada kita. Imam Syafi'i juga mengatakan hal tersebut. Imam Syafi'i juga mengatakan hal tersebut. Andai kata perkataanku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah itu disebut orang. Bukan berarti semua perkataan Imam Syafi'i tidak sesuai. Tidak. Akan perkataan Imam Syafi'i adalah pasti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akan tetapi karena dia adalah manusia biasa, bukan Nabi, mungkin saja ada satu atau dari dua perkataannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu wajar. Iya. Imam Malik juga mengatakan hal tersebut. Imam Ahmad juga mengatakan semua ulama dari zaman dahulu, bukan mereka saja. Mengatakan hal tersebut karena apa? Karena intinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti manusia. Bukan mengikuti manusianya. Andai kata dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Karena aturan kita, standar dasarnya kita adalah kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Begitu juga kami di sini berbicara, andai kata apa yang kami katakan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Tidak harus diikuti. Seperti itu. Maka siapapun dia kaidahnya, maka hadis ini membuktikan kebenaran hadis tersebut. Di akhir zaman ada masanya, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Nah, ini salah satu zamannya kita hidup di tahun-tahun yang penuh tipu daya. Orang-orang yang benar dianggap salah dan orang yang salah dianggap benar. Semuanya itu dengan menampakkan kebaikan di muka manusia. Karena apa? Karena orang yang tidak mempunyai ilmu agama yang benar, dia hanya akan mengukur secara zahir sesuai dengan pandangan dia saja. Dia tidak akan mengukur secara lebih dalam lagi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukuran tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Seperti begitu, Pak. Seperti begitu. Makanya orang yang paling alim adalah para ulama, karena dia paling dalam pemahamannya terhadap apa? Al-Qur'an dan sunnah tadi. Maka dari sini juga ini juga harus menuntut kita, semua kita menuntut kita untuk lebih memperdalami agama kita lah lagi, karena kita hidup di zaman-zaman yang penuh tipu daya. Budaya. Ini betul enggak? Menuntut kita untuk lebih lagi berusaha. Jangan kita berikan hanya sisa-sisa waktu kita saja untuk menuntut ilmu sati. Ada waktu kita berusaha membaca, ada sedikit harta kita membeli buku agama yang benar. Kita infakkan harta kita di situ membeli buku agama, mempelajari lagi. Apa untuk apa gunanya? Untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita. Kalau bisa kita sampaikan kepada manusia, seru itu. Itu kira-kira apa jawaban? Harus kita sampaikan kepada orang lain. Harus kita sampaikan. Jadi kita tidak membatasi. Itu adalah teori bagaimana orang memerangi pikiran orang lain. Dan banyak lagi teori-teori yang lain, atau teori menjatuhkan. Makanya dalam Islam itu ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Teori menjatuhkan ada. Ketika seseorang dia mempunyai derajat dan orang lain mempunyai derajat lain, kemudian dia ingin menjatuhkan. Contohnya, ini teori menjatuhkan. Itu namanya apa namanya, memaku orang lain dengan sebuah kata-kata. Contoh seperti ada seorang anak kecil mengatakan kepada orang besar misalnya, "Bang, sholat bang." Nah, kemudian apa yang dikatakan orang lain? Anak kecil tahu apa? Ini yang benar apanya? Tapi dengan kata-kata tersebut menjadikan orang tidak bisa berbicara lagi. Anak kecil itu apa? Orang tidak sebenarnya yang dikatakan anak kecil tadi benar atau tidak? Benar, tidak salah. Akan tetapi ketika ungkapan yang ini disebutkan kepada anak tadi, maka tidak ada lagi jalan untuk berbicara. Maka inilah yang dipelajari oleh orang-orang kufar. Maka orang kufar dia mendirikan apa instansi-instansi, mereka sampai profesor, sampai apa. Nah, jadi semuanya dengan derajat-derajat ilmiah tadi, sampai doktor, profesor, dengan ilmiahnya dia tadi, dia mengatakan keburukan seakan keburukan itu menjadi ilmiah. Karena apa? Karena ada labelnya. Ibarat ada apa? Barang, ada brandnya, Pak. Ada seterusnya. Misalnya ada merek bagus, apa itu di dalamnya rusak atau apa, terserah. Tapi udah dibungkus dengan merek. Nah, merek ini yang diperdagangkan. Itu bahwa kita itu harus adil sesama manusia, harus memberikan keadilan dan kesamarataan, gitu kan? Jadi seolah dikaitkan ke sana, itu orang itu boleh aja kita ini kan, kita nggak berlaku adil, gitu. Tidak. Maka di dalam Islam itu, maka di sini tadi orang, kalau orang yang tidak tahu tentang hakikat adil di dalam Islam, maka dipelintir. Tapi orang yang tahu hakikat adil di dalam Islam, maka tidak akan bisa dipelintir. Nah, maka di sini kita harus belajar tadi, adil di dalam Islam bukan sama rata, tidak ada sama rata, sama rata tidak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam ada adil, sama rata berbeda dengan adil. Adil itu kita menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Contohnya, si Fulan ini sudah makan satu piring, si Fulan belum makan. Kita mempunyai satu piring. Apakah satu piring ini dibagi dua? Tidak. Si ini belum makan dia, ini udah makan. Dia kasih ke sini setengah buat apa sama dia? Yang satu di sini belum makan, ya dikasih ke dia karena dia belum makan. Ini yang disebut adil, bukan musawah. Itu namanya musawah, Pak, yang sama rata itu. Ini dikasih hak, ini kasih hak, tidak. Adil yang salah. Begitu juga dengan masalah tadi. Adil dalam itu, kalau dia pengen memimpin, kalau dalam Islam masuk Islam dia. Begitu yang adil dalam Islam. Karena kepemimpinan diberikannya oleh Allah kepada kaum. Maka orang ketika seseorang dia mengerti tentang masalah ini, adil dalam Islam itu bukan musawah. Musawah itu artinya sama rata. Makanya di dalam Islam hak ada kewajiban. Dalam Islam ada laki-laki, ada perempuan. Lihat perempuan, kalau dia haid dia lenggang kangkung, enggak sholat dia, enggak puasa dia. Laki-laki enggak ada haid, dia wajib puasa terus. Iya, begitu Pak. Jadi tidak disama. Ini sama. Akhir, ya. Apa? Iya, ini perempuan boleh enggak sholat, laki-laki boleh wajib sholat terus. Enggak ada, tidak. Makanya begitu Pak. Jadi di dalam Islam itu adalah adil. Dia menetapkan sesuatu pada tempatnya, bukan satu dibagi sama. Maka kembali kepada itu tadi, kita harus harus sering-sering mentelaah agama kita. Ini kewajiban bagi setiap kita. Kewajiban sehingga kita tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir, karena ini kita hidup pada zaman yang menipu. Mungkin sekian Pak, karena sudah mau masuk maghrib. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.